السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني وأخواتي في الله، طلبة العلم، rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, pertama-tama kami menyampaikan permintaan uzur dari Ustazuna Al-Fadil Abu Abdullah Ustaz Afif hafizahullahu taala wa ra'a, karena untuk kesempatan malam hari ini beliau berhalangan untuk memberikan materi yang seharusnya menjadi jadwal beliau untuk Darus Am. Sehingga kami menggantikan beliau hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Nah, pada malam hari ini kitab yang akan kita kaji adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dalam tajuk pembahasan Kitabun Nikah wa Adabuhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitab yang membahas tentang pernikahan, adab, etika, dan yang berkaitan dengannya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan satu pasal terkait dengan kriteria barakallahu fikum wanita yang akan menjadi pasangan seorang laki-laki. Bagaimana Islam memberikan bimbingan kepada pemeluknya untuk memperhatikan kriteria-kriteria tersebut agar rumah tangga yang dibangun adalah rumah tangga yang samawa, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Itu jadi rambu-rambunya antum. Ya. Nah. Jangan sampai barakallahu fikum salah pilih nanti menyesal kemudian. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kita lanjutkan setelah beliau menjelaskan tentang kriteria wanita yang layak untuk menjadi atau yang kita prioritaskan untuk menjadi pendamping hidup kita dalam berkeluarga, maka beliau masuk pada materi yang mengimbanginya, yaitu apa? Sosok laki-laki. Nah, yang akan menjadi pendamping hidup sang akhwat. Ya. Nah, atau kaum Hawa. Seperti apa yang dianjurkan oleh barakallahu fikum agama kita? Nah, maka bagi para wanita, bagi para wali, ya, nah, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang akan beliau sampaikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa kama yanbaghi lirrajuli ayanzura fil mar'ati, yanbaghi lilwaliyyi ayanzura lil mar'ati fi dinir rajuli wa akhlaqihi wa ahwalihi. Sebagaimana sudah semestinya bagi seorang laki-laki untuk melihat, meninjau wanita yang akan menjadi pasangan hidupnya, maka demikian pula seharusnya bagi wali dari sang wanita untuk meninjau, melihat, meneliti, ya, sebagai wakil dari sang wanita. Nah, karena kalau wanita kan terbatas uangnya, nggak mungkin dia cari-cari info sendiri, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Gimana itu si fulan orangnya? Ya, barakallahu fikum. Makanya di sini beliau mengatakan walinya. Ya, nah, entah dia sosoknya sebagai seorang ayah, paman, kakak, ya, barakallahu fikum, adik. Nah, barakallahu fikum. Dia punya tanggung jawab untuk barakallahu fikum meninjau, melihat, meneliti laki-laki yang akan menikahi barakallahu fikum na'am wanita-wanita yang mereka ayomi. Nah, gitu ya. Baik. Barakallahu fikum. Apa yang ditinjau? Yang pertama, agama. Nah, apakah laki-laki tersebut adalah laki-laki yang kuat dalam mengamalkan agamanya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Akidahnya dilihat. Ya. Akidahnya apakah akidah ahlus sunnah wal jamaah? Atau akidah-akidah yang keluar dari koridor ahli sunnah wal jamaah. Nah, misal yang datang melamar adalah seorang khariji. Berakidah khawarij. Atau yang melamar adalah seorang ikhwani. Atau tablighi. Barakallahu fikum. Nah, atau akidah-akidah. Ya, orang-orang yang memiliki akidah menyimpang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, jangan Anda silau dengan ketika dia datang membawa mobil Fortuner. Ya, nah. Saya hendak melamar anak antum. Nah, barakallahu fikum. Ya, ditanya dulu. Barakallahu fikum. Nah, iya. Antum dari mana? Ana dari mana? Kalimantan. Masya Allah. Kalimantan, ya. Masya Allah. Ngajinya sama ustadz siapa? Oh, ya, barakallahu fikum. Saya ngajinya sama ustadz fulan. Al-Khariji. Misa. At-Tablighi. Nah. Al-Ikhwani. Ya, barakallahu fikum. Baik. Oh, berarti sudah. Ya. Nah. Disilang. ya. Barakallahu fikum. Baik. Seleksi pertama sudah gagal. Ya, nah. Baik. Istrinya dari belakang, "Bi, jangan langsung ditolak, Fortuner itu." Fortuner itu nyewa, Mi. Jangan silau, dia itu nyewa ke sini, sewa Fortuner ya. Barakallahu fikum. Nah, belum tentu punya dia. Hatta kalau itu punya dia sekalipun, barakallahu fikum, itu sudah gugur itu. Ya, akidahnya itu penting. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Apalagi kalau orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan dia tidak mau memeluk agama Islam. Barakallahu fikum. Nah. Tolak. Ya, lihat dulu agamanya. Barakallahu fikum. Nah, dari sisi akidahnya, kemudian barakallahu fikum dari sisi apa berikutnya? Salatnya. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ditanya, "Pak, saya ingin melamar anak Bapak." Tayyib. "Antum salat 5 waktu enggak?" "Enggak, Pak. Cuman 1 waktu aja, salat Maghrib." Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Ah, itu sudah gugur itu ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena salat itu termasuk tolak ukur barakallahu fikum kesolehan seseorang. Ya. Nah. Kalau baik salatnya, maka amal yang lain juga akan baik. Inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Salat itu akan bisa menghalangi seseorang dari melakukan tindakan keji dan mungkar. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dilihat salatnya, akidahnya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian berikutnya adalah akhlaknya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Dan kondisi-kondisi dia yang lain. Barakallahu fikum. Bisa ditanyakan kepada orang-orang yang kenal dengan dia. Ya. Nah, sang wali bertanya. "Tayyib. Ana dari Kalimantan, Pak. Mondok di mana?" "Mondok di Sidayu Gresik." "Sidayu Gresik itu di mana?" "Nah, ada dua. Sedagaran apa Serowo?" "Ya, barakallahu fikum. Nah, yang Sedagaran, Pak." "Oh. Berarti pondoknya Ustadz Agus Suaidi." "Iya, Pak." "Ya. Ya, barakallahu fikum." Baik. Kemudian, ya tadi sang wali akan bertanya. Iya. Entah langsung telpon kepada Ustadz Agusnya, atau kepada Ustadz Imam, ya, barakallahu fikum. Itu yang pegang kartu antum semua, Ustadz Imam itu. Makanya jangan macam-macam sama beliau. Nah, antum, ya. Nah, si wali kalau antum datang lamar, tanya Ustadz Imam, "Ustadz, fulan gimana?" Nah, ya, kalau antum sering troublemaker, nah, susah antum. Ya, jadi sama Ustadz Imam baik-baik lah antum, ya. Barakallahu fikum, ya. Nah. Oh, bagus, Pak. Anaknya akhlaknya bagus. Nah. Lewat seleksi, ya. Barakallahu fikum. Nah. "Li'annaha," kata beliau, "tasiru bin nikah mauqufatan." Nah. Karena wanita yang menjadi tanggung jawab kita tadi, entah anak atau keponakan atau adik, ya, atau kakak kita, setelah menjadi istri dari laki-laki tersebut, maka dia akan apa? Mauqufah. Nah, tayyib. Dia akan tertawan, tertahan, barakallahu fikum. Segala urusannya dikendalikan oleh laki-laki tersebut. Nah, kalau dia adalah laki-laki yang jelek agamanya, jelek akhlaknya, maka kasihan, ya. Nah, baru satu bulan nikah udah telpon antum, kan? Bi, aku pulang aja, Bi. Kenapa aku di sini dipukulin terus sama suamiku? Ya, nah. Baru 3 bulan nikah sudah minta pisah. Barakallahu fiikum. Karena lihat Fortuner tadi abinya. Pokoknya Fortuner sudah nikah aja, barakallahu fiikum. Iya, belum apa-apa udah nyodori duit 100 juta nih, Pak. Kalau jadi sama anak Bapak 100 juta buat Bapak ini. Nah, sudah silau duluan. Lupa itu tanya akidahnya, lupa tanya akhlaknya, lupa tanya kondisinya. Nah, udah silau sama Fortuner sama uang 100 juta. Nah, iya, baru nikah seumur jagung sudah pisah. Nah, ternyata dia orang yang jelek akhlaknya. Kasihan. Ya, kalau Anda sayang dengan wanita-wanita yang Anda ayomi, anak, saudari, keponakan, ya, nah, jangan sembarangan menikahkan mereka dengan barakallahu fikum laki-laki yang buruk agama dan akhlaknya. Kasihan. Paham ya? Nah. Wa mata zawwajaha min fasiqin aw mubtadi'in faqad jana 'alaiha. Tatkala dia menikahkan wanita tersebut dengan seorang laki-laki yang fasik atau seorang laki-laki yang ahli bid'ah, nah, faqad jana 'alaiha wa 'ala nafsihi, maka dia telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap wanita tadi, bahkan terhadap dirinya sendiri, ya. Nah, dia telah melakukan barakallahu fikum sebuah dosa atas wanita tersebut, bahkan atas dirinya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Intinya ini yang menjadi penilaian utama bagi para wali ketika ingin menikahkan wanita-wanita mereka. Ya, lihat agamanya, lihat akhlaknya, lihat kondisinya. Barakallahu fikum. Na'am. Qala rajulun lil Hasani. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Mimman uzawwiju ibnati. Wahai imam, dengan siapa aku nikahkan putriku? Nah, beliau tanya kepada Al-Hasan Al-Basri, ya. Kira-kira kriteria laki-laki yang layak untuk menjadi suami putriku siapa? Qala, Al-Hasan mengatakan, mimman yattaqillah, fa innahu in ahabbaha akramaha, wa in abghadaha lam yadhlimha. Kata Al-Hasan Al-Basri, nikahkanlah putrimu itu dengan laki-laki yang takut kepada Allah, dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia mencintai anakmu, maka anakmu itu akan menjadi wanita yang dimuliakan. Benar-benar dihormati, benar-benar disayangi. Nah, barakallahu fikum. Ya, tayyib. Sampai dia merasakan barakallahu fikum, nah, begitu indahnya pernikahan tadi. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dia merasakan dihormati dan dimuliakan oleh suaminya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau cocok dengan laki-laki itu. Nah, kalau dia lagi marah kepada putrimu, maka dia tidak akan menzoliminya, karena dia seorang laki-laki yang bertakwa. dia tidak akan main tampar, dia tidak akan main gampar, dia tidak akan main lempar. Nah, ya. Kalau pas lagi jengkel, kalau pas lagi marah sama istrinya, ya sudah. Paling diem-dieman saja. Ya, barakallahu fikum. Paling tidur pisah kamar, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Paling pol itu. Nah, enggak ada barakallahu fikum suara cempreng sana, cempreng sini, ya, barakallahu fikum. Nah, enggak ada suara banting pintu juga enggak ada. Nah, itu kalau laki-lakinya yang barakallahu fikum bertakwa. Nah, tapi kalau barakallahu fikum engkau menikahkan putrimu dengan laki-laki yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, ya, mungkin kalau pas lagi dia sayang-sayangnya, anakmu akan disanjung-sanjung, ya, akan disayang-sayang. Nah, tapi ketika dia lagi marah, nah, anakmu akan menjadi apa? Samsat. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib, dihajar sama dia, dilempar sama dia, ditampar sama dia. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Jadi nasihat Al-Hasan Al-Basri, nikahkan putrimu dengan laki-laki yang saleh, laki-laki yang bertakwa. Kalau lagi cocok, alhamdulillah. Pas lagi marah-marahan atau lagi tidak terjadi barakallahu fikum, ya, kecocokan, nah, dia akan bisa menjaga dirinya, menahan dirinya. Barakallahu fikum. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi adabil mu'asyarati wan nadhari fi ma 'ala az-zawji wa fi ma 'ala az-zawjati. Pasal terkait dengan adab-adab mu'asyarah, ya, bergaul antara suami dan istri, kemudian barakallahu fikum an-nadhar, meninjau perkara-perkara tadi terkait dengan dari sudut pandang sang suami dan dari sudut pandang sang istri. Nah, amma zawju, adapun untuk suami. Baik, para suami yang sudah jadi suami perhatikan baik-baik. Nah, yang belum jadi suami juga perhatikan baik-baik, ya. Nah, belajar dulu, ya, tidak usah, ya. Nah. Fa alaihi mura'atul i'tidal wal adab fi isna asyara amran. Maka atas dia punya kewajiban memperhatikan al-i'tidal, ya, sikap pertengahan. Nah, dan etika pada 12 perkara. Yang pertama, al-awwal al-walimatu fa innaha mustahabbatun. Kalau sudah cocok, ya, nah, semua pihak, yang laki-laki cocok, yang perempuan cocok, ya, para barakallahu fikum, orang tua juga cocok, keluarga yang lain sudah cocok, walhamdulillah, menentukan tanggal akad nikah. Ya, nah, barakallahu fikum. Dan ketika akad tadi, barakallahu fikum, dianjurkan, ya, mengadakan pesta pernikahan. Entah waktunya dengan akad nikah prosesnya bareng atau terpisah, tidak masalah. Ya, nah, misal akad nikah dulu dihadiri khusus keluarga-keluarga besar saja, barakallahu fikum, setelah itu baru walimah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jangan walimah dulu baru akad nikah. Ya, itu salah. Karena belum tentu jadi, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Akad nikah dulu, baru setelah itu mengadakan pesta pernikahan. Dan itu disunahkan. Ya, nah, termasuk sunnah. Sehingga dimakruhkan kalau ada yang menikah tapi enggak ada walimah, diam-diam saja. Ana mau nikah Ustaz, tapi diam-diaman saja. Nah, barakallahu fikum. Nikah siri. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dia tidak mengadakan walimah, barakallahu fikum. Nah. Tayyib itu dibenci. Ya, barakallahu fikum. Nah. Bagi yang berpendapat makruh, bagi yang berpendapat wajib, barakallahu fikum, dosa. Ya, nah, sehingga membuat pesta pernikahan yang penting ada pestanya, entah yang hadir barakallahu fikum nah, hanya sanggup mengundang 10 orang ya atau 20 orang barakallahu fikum yang penting ada. Nah, karena itu bukan tidak ada arti ya. Penting bagi kita untuk mengumumkan pernikahan tadi karena ini terkait dengan barakallahu fikum kehormatan. Kalau antum diam-diam saja nikahnya, yang tahu cuman bapak penghulu sama abi dan orang tua perempuan. Ya, nah, yang lain enggak ada yang tahu. Tiba-tiba antum ke pondok bonceng seorang akhwat. Teman-teman enggak ada yang tahu antum sudah nikah. Fitnah apa enggak? Fitnah. Diajak masuk rumah lagi. Ngapain itu si fulan? Nah, fitnah kan? Karena enggak ada yang tahu antum sudah menikah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga justru orang yang pengen pernikahannya itu rahasia, tidak diumumkan, tidak diberikan pesta padanya, nah itu justru menyisih syariat. Jangan pikir cuma pengen rahasia saja. Ya, nah, soalnya malu Ustaz. Gimana malu? Ustaz mau nikah kok malu? Ya, barakallahu fikum. Nah, itu sudah sebuah aturan dalam syariat. Ya, nah, tujuannya diumumkan tadi, barakallahu fikum, entah itu menyebar undangan, ya, nah, atau dengan pesta pernikahan, tujuannya tadi, agar semua orang tahu, antum sudah menikah. Agar ketika antum membonceng seorang akhwat di belakang sepeda ontelnya antum, ya, nah, orang tidak lagi berprasangka buruk, oh itu barusan nikah. Oh ya, nah. Barakallahu fikum. Dan itu tanggung jawab laki-laki. Ya. Nah, yang adakan pesta pernikahan itu laki-laki. Dari sisi apa? Dananya. Ya, bukan perempuan. Tanggung jawab laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, di situ pentingnya antum mengetahui berembuk, berundi dengan pihak keluarga wanita. Ya, Pak. Nah, untuk pesta walimahnya bagaimana ini? Ya, nah, saya tabungan saya cuma ada 10 juta. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya, seorang wali yang baik, barakallahu fikum, ya dia akan mempermudah. Ya, sudah nak, bisa 10 juta nanti kita adakan sederhana saja. Gak usah pakai sewa gedung, ya kan? Gak usah pakai prewed, gak usah pakai barakallahu fikum, apalagi itu, ya. Nah, foto-foto, dokumentasi, gak usah, ya murni sekedar barakallahu fikum paling sewa tenda sama cateringan gitu ya, barakallahu fikum. Nah, ya cukup lah. Alhamdulillah ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan gak ada pembahasan nikah tanggal sekian. Tapi barakallahu fikum masalah pernikahan antum enggak ngomong ya, antum serahkan kepada perempuan barakallahu fikum na'am. Tayyib, itu tindakan yang tidak benar. Sehingga yang namanya walimah pesta pernikahan itu tanggung jawabnya laki-laki. Ya, nah. Entah nanti barakallahu fikum pihak wanita yang bantu untuk menambahkan barakallahu fikum na'am itu terkait dengan keribuan mereka. Intinya walimah itu tanggung jawab kita. Ya, pesta pernikahan itu kita yang tanggung jawab. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau Anda laki-laki yang memang barakallahu fikum tayyib asli laki-laki, nah artinya luar biasa ya dari sisi akhlak dan etika itu semua Anda yang ngatur. Ya, nah. Mulai dari cateringannya, sewa tendanya, segala tetek bengeknya Anda yang ngatur. Pokoknya pihak keluarga perempuan tahu beres. Nah, itu baru top. Ya, nah, itu karena tanggung jawab dia. Nah, barakallahu fikum. Karena sejak awal dia sudah menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi seandainya dia hanya menyerahkan uang, barakallahu fikum, kemudian memasrahkan urusan manajemennya kepada pihak wanita, ya juga tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Intinya, pesta pernikahan itu tanggung jawabnya laki-laki atau walinya, orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Asani husnul khuluq ma'az zaujat. Perkara berikutnya yang menjadi tanggung jawab kewajiban seorang laki-laki adalah bagusnya akhlak ya bersama istri-istrinya kalau memang istrinya banyak. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau istrinya cuma satu, barakallahu fikum, tayyib, lebih ditekankan lagi. Nah, wahtimalul azam minhunna likusuri aklihinna, dan juga harus bisa memikul, harus bisa sabar menghadapi gangguan ya, atau rasa tidak nyaman dari pasangannya, dari istrinya, karena memang ya harus dia maklumi itu sudah merupakan sunnatullah ya, pembawaan karakternya kaum wanita. Nah, dari sisi apa? Dari sisi akal mereka itu barakallahu fikum kurang ya. Nah, kaum wanita secara barakallahu fikum na'am karakter aslinya mereka lebih mengedepankan perasaan daripada apa? Akal sehat, logika, ilmiah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga seorang suami yang menyadari itu, barakallahu fikum, dia bisa lebih bersabar karena dia tahu. Iya. Perempuan ya memang kayak gitu. Barakallahu fikum. Nah, karakternya barakallahu fikum. Nah, ketika ada perkara-perkara yang sebenarnya tidak ilmiah, sebenarnya barakallahu fikum adalah perkara yang salah. Ya. Nah, maka seorang suami harus bisa bersabar menahan emosinya barakallahu fikum. Nah, karena dia tahu itu adalah pembawaan kaum wanita. Nah, dan dia harus pandai-pandai memberikan nasihat dan arahannya. Nah, seperti kita contohkan barakallahu fikum pada kasus rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi istrinya barakallahu fikum. Nah, nah, di mana sebagian para ummahatul mukminin mengharapkan Nabi bersikap adil pada perkara yang sebenarnya di luar kendali beliau, dan memang dalam sisi syariat tidak diharuskan di bagian itu. Di dalam syariat kan adil itu dalam bab al-qismah. Iya, barakallahu fikum. Nah, uang nafkah, jatah bermalam, barakallahu fikum. Nah, ini yang mereka tuntut adalah dari sisi jatah memberikan hadiah. Iya, di mana para sahabat biasanya kalau memberikan hadiah kepada Rasul mesti bertepatan ketika Rasul jatahnya di rumah Aisyah. Kalau di rumah istri yang lain sepi hadiahnya. Ya, yang habis pulang dari dagang Syam, Rasul ada kain ya, Rasul ada makanan enak. Nah, itu mesti para sahabat itu ngepasi nunggu jatahnya Rasul di rumah Aisyah. Kalau pas di rumah istri yang lain, nah jarang. Ya paling 1-2 orang. Ah itu mereka merasa tidak adil. Harusnya jenengan ngomong sama para sahabat. Kalau mau ngasih hadiah, rata dong. Ya jangan di rumah Aisyah saja. Pas saya di rumahnya, ya Zainab di rumahnya, fulana. Barakallahu. Nah, ya Rasul senyum-senyum saja ya kan. Nah, barakallahu. Ya karena itu bukan sikap yang ilmi, ya bukan urusan beliau ngatur orang mau ngasih kapan. Ente kalau mau ngasih anak tuh hari ini di sini, hari ini di sini. Kan tidak. Itu suka-suka orang. Hak orang untuk memberikan barakallahu hadiah di hari apa dan tempatnya di mana. Iya, masa kita ngatur orang untuk kapan dia memberikan hadiah. Nah, itu kan sebuah sikap yang sekali lagi secara akal ya kurang. Iya, barakallahu fikum. Nah, tidak ilmiah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, maka di situ Rasul barakallahu fikum bersabar ya. Nah, barakallahu fikum. Al-muadzin wa'adzin. Kita lanjutkan. Wa fil hadits sahih istausu bin nisa'i khairan. Nah, dalam hadis yang sahih Nabi sudah memberikan ujangan, kata beliau, hendaknya kalian memberikan wasiat kepada kaum wanita dengan cara yang baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Dengan cara yang baik. Baik. Fa innahunna khuliqna min dil'in. Karena wanita itu diciptakan awal mulanya dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, dari tulang rusuknya Nabi Adam Hawa itu. Sehingga karakter tulang rusuk itu terbawa sampai sekarang. Ya, nah. Barakallahu fikum. Baik, itu sudah menjadi karakter pembawaannya kaum Hawa. Barakallahu fikum. Nah, ada saja bagian yang apa? Enggak lurus. Nah. Ada sebagian wanita istri dari sisi Masya Allah ibadahnya semangat. Ya, barakallahu fikum. Nah, salatnya, puasanya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Tapi dari sisi muamalah kurang. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Entah itu muamalah barakallahu fikum dengan suami atau anak atau dengan barakallahu fikum ummahat yang lain, nah, kurang. Lebih cenderung tertutup dan pendiam. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ada wanita yang ibadahnya ya standar. Sholat, 5 waktu ya. Ya, barakallahu fikum. Sholat malam, jarang-jarang. Paling pas Ramadan aja sholat malamnya itu ya. Nah, tayyib. Di luar dari bulan Ramadan, enggak sholat malam. Puasa ya, puasa paling Ramadan aja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dari sisi ibadahnya, standar. Nah, tapi dari sisi muamalah, akhlak, barakallahu fikum, nah, di atas rata-rata. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Hubungan dengan suami bagus, dengan anak-anak bagus, dengan ummahat yang lain bagus, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dengan tetangga juga bagus. Iya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bisa dikatakan mustahil atau susah mencari wanita yang benar-benar lurus itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Andai kata pun ada yang ibadahnya bagus, muamalahnya bagus, tapi apa? Nah, rapuh. Nah, artinya apa? Gampang sekali ngambek, ya dikit-dikit nangis. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. atau secara akhlak bagus tapi secara fisik dia lemah, sakit-sakitan. Iya, barakallahu fikum. Nah, ibadahnya bagus, muamalahnya bagus, nah, tapi sakit-sakitan. Nah, iya. Jadi suami harus sabar-sabar ya dalam menghadapi istrinya. Nah, karena disebutkan mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Barakallahu fikum. Wa inna ahwaja ma fi dil'in atau ma fi dil'i ahlahu. Nah, tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah bagian atasnya. Dan dari bagian itulah wanita diciptakan. Nah, fa in zahabta tuqimahu kasarta. Kalau engkau mulai memaksakan dengan kasar untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Kalau ingin meluruskan tulang yang bengkok tadi dengan apa? Dengan kasar, dengan paksa. Nah, patah. Ya. Patah itu artinya barakallahu fikum, ya, Anda akan menghancurkan hatinya bahkan sampai pada tingkatan pegatan, pisah, cerai. Nah, karena suaminya kasar, suaminya barakallahu fikum tidak sabar. Nah, barakallahu fikum. Wa in taraktahu lam yazal aqwaja. Tapi kalau engkau biarkan begitu saja, artinya kamu cuek, ya, barakallahu fikum, enggak peduli tentang kekurangannya tadi, tidak ada upaya untuk meluruskan secara perlahan, secara lembut, maka dia akan tetap bengkok. Nah, jadi kata Rasul, ya, antum harus pandai-pandai, ya, untuk meluruskan mereka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Fastausu bin nisa'i khairan. Sehingga berikanlah wasiat, nasihat yang baik kepada wanita dengan ya cara yang santun, cara yang baik. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa'lam, kata beliau, annahu laisa husnul khuluq ma'al mar'ah kaful adha anha bal ihtimalul adha minha. Ketahuilah, bukannya bagusnya akhlak bersama wanita atau istri hanya sekedar tidak menyakiti. Bukan itu saja husnul khuluq itu. Bukan semata-mata Anda tidak menyakiti mereka. Nah, tetapi husnul khuluq masuk di dalamnya adalah Anda mampu memikul gangguan, Anda mampu bersabar, ya. Nah, atas ketidaknyamanan Anda dengan istri tersebut. Barakallahu fikum. Nah, tayyib.